بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus mencurahkan karunia-Nya, nikmat-Nya, taufik-Nya kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada-Nya, masih bisa berzikir, dan masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Ikhwati fillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan satu ayat dari surat Al-Fatihah insyaallah taala. Setelah kita membaca tafsir satu ayat dalam surat Al-Fatihah pada hari yang lalu, yaitu firman Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin dan juga ar-rahmanir rahim. Kemarin dua ayat, hari ini satu insyaallah taala. Kita bisa hadir di majlis ilmu karena memang taufik dari Allah, karena memang takdir yang sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka kita bersyukur pada Allah yang memang berkehendak baik untuk kita, yang memang sayang dan cinta kepada kita. Maka hendaknya kita tahu diri, hendaknya kita sadar bahwa Allah sayang pada kita, cinta kepada kita. Hendaklah senantiasa kita memperbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga terus nikmat ini Allah beri kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajah-Nya, amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita telah membaca firman Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Alhamd ini adalah pujian sanjungan untuk Allah taala karena sifat-Nya yang sempurna. Di mana perbuatan Allah imma itu merupakan fadilah, imma itu keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dipuji karena dipuji karena sempurnanya dari semua sisi. Yang namanya makhluk akan mencintai, akan memuji orang yang berbuat baik kepadanya. Siapa saja yang berbuat baik kepadanya, Allah sangat baik kepada kita. Allah ciptakan kita saja itu kebaikan luar biasa sehingga kita ada sampai hari ini. Ditambah lagi Allah kasih fasilitas yang lengkap, semua lengkap. Tubuh kita ada kaki, tangan, ada usus, ada darah, darah merah, darah putih, lengkap. Semua itu karunia dari Allah yang harus kita syukuri. lihat orang-orang yang kekurangan darah merah harus transfusi darah sekian bulan sekali. Nah, orang yang kelebihan darah putihnya, nah, sehingga juga bermasalah kena kanker darah dan yang lainnya, kita alhamdulillah aman-aman saja. Ini nikmat dari Allah. Orang yang cuci ginjal, berapa dana yang harus dia keluarkan setiap minggunya. Kita sampai hari ini sehat-sehat saja. Bersyukurlah. Gunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah. Maka cintailah Allah, pujilah Allah, dan jangan kalian mau dipuji, karena yang berhak dipuji hanya Allah. Dan jangan kalian suka memuji orang lain berlebihan, mengkultuskan ustadz fulan, ulama fulan berlebihan, mengkultuskan kiai fulan, habib fulan. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kalau kalian memuji makhluk berlebihan, kalian akan menjatuhkannya. Bisa jadi dia menjadi sombong, bangga diri, gak terima direndahkan. Ini bahaya. Pujilah Allah. Kalaupun kalian mau memuji makhluk yang memiliki kelebihan, puji Tuhannya, penciptanya, yang memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Subhanallah, engkau pintar sekali. Yang dipuji adalah penciptanya. Subhanallah, engkau kuat sekali. Subhanallah, engkau hebat sekali. Subhanallah, yang dipuji adalah Allah. Jangan makhluknya kalian puji. Nah, bahaya. Bisa bahaya. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Rabb huwa, Rabb adalah al-murabbi jami'al alamin. Dialah yang mentarbiah seluruh alam. Seluruh makhluk Allah yang mentarbiahnya. Alam yaitu selain Allah. Selain Allah namanya alam. Di mana Allah mentarbiah seluruh alam, baik yang hidup maupun mati, semua Allah yang terbaik, yang hidup maupun yang tidak hidup, Allah yang mentarbiahnya. Di mana Allah bi khalqihi lahum, Allah menciptakannya. Allah menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan bulan dan matahari. Dan ditarbiah oleh Allah. Setiap pagi terbit, setiap sore tenggelam. Kapan bulan muncul? Kapan bintang-bintang? Naam, tidak ada. Semuanya ditarbiah oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia yang hidup, hewan yang hidup, para jin yang hidup, semuanya ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menciptakan mereka. Wa i'dadahu lahumul alat, dan Allah persiapkan untuk mereka berbagai macam alat, kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah siapkan ada udara, ada tanah untuk mereka bercocok tanam, membuat rumah dan yang lainnya. Allah persiapkan semuanya lengkap. Wa in'amu 'alaihim bin ni'amil 'azimah, dan Allah karuniakan pada mereka berbagai macam nikmat yang agung, yang besar. Seandainya nikmat itu hilang, maka niscaya manusia itu tidak akan ada di muka bumi. Semua ini Allah berikan, fasilitas ini sebagai nikmat untuk kita. Kita lanjutkan apa yang kita baca kemarin. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Tarbiyah Allah kepada makhluknya itu ada dua macam. Allah mentarbiah makhluknya yang bernyawa maupun tidak, mentarbiah langit dan bumi, mentarbiah manusia, hewan, jin dan yang lainnya. Ketahuilah tarbiyah itu ada dua macam. Pertama, ammatun, yaitu tarbiyah yang umum. Yang kedua, wa khassatun, tarbiyah yang khusus. Apa maksudnya tarbiyah yang umum? Fal'amatu, tarbiyah yang umum adalah hiya khalquhu lil makhluqin, Allah menciptakan seluruh makhluk. Nah, ketika Allah menciptakan seluruh makhluk, ini bentuk Allah mentarbiah mereka. Nah, Allah mentarbiah mereka. Ini umum. Allah ciptakan langit, bumi, matahari, bintang, bulan, manusia, jin dan hewan. Ini bentuk Allah mentarbiah mereka. Wa hidayatuhum lima fihi masalihihim. Masalihuhum, dan Allah memberikan hidayah kepada seluruh makhluk tersebut pada perkara-perkara yang mengandung kebaikan untuk mereka. Hidayah di sini bukan hidayah seperti yang kita pahami. Hidayah di sini yaitu hidayah berupa naluri. Hewan ketika seekor kambing lahir sudah punya naluri, langsung dia mencari tetek induknya. Ketika dia mulai sedikit besar, dikasih naluri untuk makan rumput. Tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar. Mana yang namanya tetek induknya? Mana itu rumput? Tidak pernah. Tetapi Allah tarbiyah mereka seluruhnya. Demikian juga seluruh hewan. Demikian juga seluruh makhluk, seluruh manusia. Dan juga jin. Semuanya ditarbiyah oleh Allah. Adapun yang benda mati ditarbiyah oleh Allah. Yang namanya air mengalir dari tempat tinggi ke bawah. Yang namanya udara, dia mengalir, dia berhembus. Terkadang dari bawah ke atas dan sebaliknya. Ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Allah yang mentarbiyah mereka seluruhnya. Makhluk-makhluk semuanya ditarbiyah sehingga dia tahu kebutuhannya. Ketika dia lapar, mulai dia keluar rumah mencari makan. Ketika di rumahnya tidak ada beras, dia pun mulai mencari, menawarkan jasanya untuk bekerja. Allah yang mentarbiyah kita untuk kemaslahatan kita. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, dengan tarbiyah tersebut sehingga manusia itu, jin itu tetap ada di muka bumi ini. Tetap langgeng, tetap hidup, tetap ada di muka bumi ini. Dengan tarbiyah tersebut sehingga dia terus ada. Termasuk Allah tarbiyah mereka sehingga mereka memiliki hawa nafsu. Sehingga mereka laki-laki mencintai wanita, kemudian nikah, kemudian memiliki anak, kemudian memiliki keturunan seterusnya, punya cucu dan seterusnya, sehingga manusia tetap ada. Ini juga tarbiyah dari Allah. Kalau kita enggak memiliki hawa nafsu, maka akan musnah manusia ini, akan musnah hewan, akan musnah para jin. Dan cara Allah supaya manusia ini tetap ada, maka mereka dikasih hawa nafsu. Tinggal kita tundukkan, jangan hawa nafsu, kita tundukkan hawa nafsu ini, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tarbiyah yang ammah. Tarbiyah yang umum. Allah menciptakan mereka, Allah kasih naluri mereka untuk berkembang biak, dikasih tarbiyah untuk mencari makan, mencari penghidupan, mencari ma'isah. Allah kasih tarbiyah bagaimana supaya tubuhnya sehat, tidak gatal, supaya sembuh dari pilek. Allah kasih tarbiyah mereka. Mereka berusaha mencari herbal, pergi ke dokter. Semuanya itu Allah yang tarbiyah mereka. Wal khassatu, adapun tarbiyah yang khusus maksudnya adalah tarbiyatuhu li auliyaihi, yaitu tarbiyah Allah kepada wali-walinya, sang kekasih-kekasihnya, orang-orang yang Allah cintai. Itu tarbiyah yang khusus. Fayurabbihim, Allah tarbiyah mereka bil iman, dengan keimanan, sehingga wali-wali tersebut menjadi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah takdirkan dia hadir di majlis ilmu untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, bertambah imannya, semangat untuk mengerjakan perintah Allah, takut untuk melanggar syariat Allah. Ini bentuk tarbiyah Allah kepada orang-orang khusus yang hanya Allah bagi. Tidak semua orang mendapatkan tarbiyah khusus ini. Hanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang Allah takdirkan mereka menjadi orang yang beriman, menjadi muslimin, mu'minin, muslihin, yang senantiasa melakukan amal-amal soleh untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. وَيُوَافِكُهُمْ لَهُ, dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengerjakan amal-amal soleh. Allah berikan taufik kepada mereka untuk hadir di majlis ilmu. Itu taufik. Kita punya keinginan, dan ternyata keinginan kita sesuai dengan takdir Allah. Itu namanya taufik. Kalau kita punya keinginan, tetapi ternyata naam, tidak sesuai dengan takdir Allah, berarti kita tidak mendapatkan taufik. Hanya angan-angan, hanya harapan, hanya cita-cita, tetapi tidak tercapai. Yang namanya taufik, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita sesuai dengan takdir Allah, itu namanya taufik. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Di dunia Allah selamatkan kita, di akhirat Allah selamatkan kita, berarti kita mendapatkan taufik. وَيُكَمِّنُهُ لَهُمْ, dan Allah sempurnakan tarbiyah kepada wali-walinya. Allah sempurnakan. Nah, kalau selain wali Allah, selain kekasih Allah, itu datar tarbiyahnya umum. Dia bisa mencari makan, sehingga bisa mencari dunia, bisa membuat rumah. Wali-wali Allah semuanya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Senantiasa bersyukur, walaupun mungkin rumahnya berbeda. Nah, hamba-hamba dunia rumahnya mewah, toh wali Allah juga punya rumah. Nah, dan bisa tidak kepanasan juga, tidak kedinginan juga, dan aman dari bahaya juga, walaupun tidak sampai ratusan tingkat, tapi sama-sama rumah. Lapangnya lapang juga, masalah nikmat ya nikmat juga. Makan mereka juga sama-sama satu piring. Orang kaya dan miskin sama satu piring sekali makan. Paling nambah dikit, lebih dari itu gak kuat perutnya, gak muat. Karena butuh udara dan juga butuh air. Sama semuanya dapat nikmat. Hanya saja wali-wali Allah dapat tambahan tarbiyah. Diberi hidayah, ditakdirkan hadir majelis ilmu, ditakdirkan bisa faham, ditakdirkan bisa mengamalkan ilmu, mendakwakannya. Ini tarbiyah khusus yang Allah berikan kepada wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Wa yadfa'u anhum as-sawarif wal hawa'iq al-ha'ila bainahum wa bainahu, dan Allah selamatkan kekasih-kekasihnya dari berbagai macam penyimpangan, tarikan antara mereka dengannya. Ketika terjadi fitnah, Allah beri jalan keluar. Terketika ada masalah, Allah kasih petunjuk untuk bebas dari masalah tersebut. Terus Allah selamatkan, selamat lagi, selamat lagi, selamat lagi dari berbagai macam fitnah. Maka sabarlah, jangan bersikap ekstrim, tahan lisan, tahan sikap, jangan terburu-buru berbicara, jangan terburu-buru bertindak. Yakinlah Allah pasti beri jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti Allah beri jalan keluar dari semua problematika yang mereka hadapi. Bahkan Allah kasih rezeki dari jalan yang dia enggak sangka-sangka. Kok bisa? Allah yang menakdirkan, Allah yang mentarbiyahnya. Kalau dipikir-pikir enggak masuk akal, tapi Allah yang mentarbiyahnya. Ketika dia bertakwa, Allah jamin. Tetapi orang yang terburu-buru berbicara, ikut andil berbicara bukan pada haknya, terburu-buru bersikap, kemudian ternyata Allah tunjukkan jalan keluar ketika bening fitnah itu tampak, mau kembali jadi malu. Tidak enak lagi. Sudah terlanjur mencela, sudah terlanjur pergi menghajar, menjauh. Ini hati-hati. yakinlah, kita sudah ditarbiyah oleh Allah. Kalau memang kita wali-wali Allah, pasti Allah beri jalan keluar. Pasti, yakinlah. Yakin atau tidak? Kalau memang yakin kita sebagai wali-wali Allah Ta'ala, maka jangan terburu-buru berbicara, jangan terburu-buru bersikap. Ketika datangnya fitnah, pasti Allah akan tunjukkan mana jalan keluar dari semua fitnah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wa haqiqatuha, hakikatnya, tarbiyatut taufik li kulli khair. Allah mentarbiyah wali-walinya, na'am, membimbing mereka untuk mendapatkan taufik, tarbiyatut taufik, untuk mengerjakan semua kebaikan. Setiap ada amalan kebaikan yang diajukan, Allah takdirkan dia mampu untuk mengerjakannya. Ada, na'am, seruan untuk daurah, Allah takdirkan dia bisa hadir. Ada seruan untuk gotong royong, Allah takdirkan dia bisa hadir. Ada seruan untuk nam donasi, maka Allah takdirkan dia bisa ikut andil dengan hartanya, dengan tenaganya. Ini taufik dari Allah. Allah yang menakdirkan hamba-hambanya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Jangan sombong, jangan bangga diri kita bisa bersedekah, kita bisa bergotong royong. Jangan sombong, jangan bangga diri, apalagi merendahkan orang lain. Jangan, si fulan itu malas, gak pernah hadir, si fulan gak pernah sedekah. Jangan, tahan lisan, jangan bersikap. Kita bisa gotong royong, itu taufik dari Allah. Kita bisa bersedekah, itu taufik dari Allah. Saudara kita yang belum bisa, kita doakan. Kita ajak yuk, supaya mendapat taufik juga dari Allah. Siapa tahu dia juga ditakdirkan mendapatkan taufik. Nasihati dia, bimbing dia. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Ya rahmatullah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Ini bentuk taufik Allah, bentuk tarbiyah Allah kepada wali-walinya. Allah bimbing mereka untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wal ismatu an kulli syarr, dan termasuk bentuk tarbiyah Allah kepada kekasih-kekasihnya, kepada wali-walinya, Allah selamatkan mereka, Allah lindungi mereka dari semua kejelekan. Terkadang dia tertarik, tergoda untuk melakukan kejelekan, namun ketika hampir terjadi, Allah bimbing mereka, istighfar dia, dia berhenti, dia pun mulai tobat. Kalau sempat terjatuh, dia kembali tobat pada Allah. Atau tidak jadi, ini bentuk tarbiyah Allah kepada kekasih-kekasihnya. Adapun orang yang Allah tidak kasihi, bukan wali-wali Allah, Allah biarkan dia terjatuh dalam berbagai macam kejelekan-kejelekan dan tidak tobat-taubat. Adapun wali-wali Allah, dijaga oleh Allah, jangan sampai terjatuh dalam kejelekan. Kalaupun terjatuh, Allah takdirkan dia bertobat, memiliki tahapan-tahapan. Ini bentuk tarbiyah Allah kepada wali-walinya, sehingga Allah jaga, Allah pelihara mereka, Allah bimbing mereka, Allah lindungi mereka dari semua kejelekan. Wala'alla hadha ma'nahu wassir fi qawli aksar ad'iyatul anbiya bilafzir rab. Nampaknya inilah rahasia makna, rahasia dari kebanyakan doa Rasulullah yang senantiasa selalu mengawali doanya dengan kata-kata Rob. Inilah rahasianya. Di mana Rasulullah senantiasa berdoa, selalu tak menggunakan Rob. Rabbil firli wali walidaya. Ada kata-kata Rob. Rabbana atina fid dunya hasana. Ada kata-kata Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasana. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Berikan kepada kami kebaikan ya Allah. Jadikan kami mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan di dunia, dan berikan kebaikan pada kami di akhirat ya Allah. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Termasuk doa, kita berdoa untuk masuk dalam jannah, kita berdoa untuk dijauh dari azab api neraka, itu taufik dari Allah. Tanpa taufik Allah kita tidak mungkin berdoa minta surga, minta dimasukkan jannah, minta diselamatkan dari neraka. Tidak mungkin kita bisa berdoa seperti itu. Lihatlah orang-orang kafir yang mereka doa mereka untuk dunia saja, tidak kebaikan untuk akhirat mereka. Bahkan mereka tidak berdoa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mendapat hidayah. Mereka hanya dikasih naluri insting saja untuk kebaikan dunianya. Akhiratnya tidak. Maka ikhwati fillah, bersyukurlah, bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Allah yang menterbaya kita. Sehingga kita melakukan kebaikan-kebaikan dan kita terhindar dari berbagai macam kejelekan-kejelekan, keburukan, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Itu taufik dari Allah. Nampaknya ini rahasia kenapa Rasulullah senantiasa berdoa dengan kata-kata Rabbana. Mulai saat ini memperbanyaklah berdoa dengan kata-kata Rabbana. Kata-kata Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Silakan minta setelah itu, setelah kalian mengatakan, menyatakan Rabb. Berarti kita mengakui Allah mentarbiyah kita. Kita mengakui Allah membimbing kita, menyelamatkan kita, menjaga kita. Ketika kita meyakini, maka mintalah. Ya Allah, terima kasih Allah, Kau jadikan kami orang beriman. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihil khassah. Maka sesungguhnya permintaan-permintaan, doa-doa mereka seluruhnya masuk di bawah rububiyyah Allah yang khusus. Ternyata doa kita minta kebaikan dunia dan akhirat, doa kita minta keselamatan di akhirat, keselamatan di dunia dan akhirat, itu ternyata bimbingan Allah. Kita sempat berdoa, Allah yang nakdirkan. Nah, sehingga doa itu dikatakan bisa merubah takdir. Sebenarnya doa itu sudah takdir. Allah takdirkan kita berdoa. Maka ikhwas billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka berdoalah kepada Allah dengan kalimat Rabbana. Nah, minta keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Fadalla qawluhu rabbil alamin. Maka menunjukkan firman Allah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wa tadbiri wa ni'ami. Rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau lah Rabbul alamin. Rabbul alamin artinya Allah itu sendiri di dalam menciptakan, sendiri di dalam mengatur alam semesta, sendiri dalam memberikan nikmat. Berarti kita beriman kepada Allah, Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi dan juga semua isinya. Allah sendiri yang mengatur seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, jin, manusia, hewan, semua Allah yang mengatur. Demikian juga lautan, daratan, tanaman, bebatuan, langit, bumi, bintang-bintang, semua Allah yang ngatur. Allah yang mengatur. Oleh sebab itu Allah satu-satunya yang berhak membuat syariat. Nah, jangan kita berani-berani bikin syariat. Karena Allah satu-satunya pencipta, Dia pula satu-satunya yang berhak diibadai. Dan Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta, maka Dia satu-satunya yang berhak membuat syariat. Adapun Rasulullah itu hanya menyampaikan syariat dari Allah. Nah, peraturan terpatut dari Allah. Maka siapapun kita, nah, ustaz, kiai atau ulama, tidak boleh membuat syariat baru. Ingin supaya rezeki lancar, baca ini sekian kali, sekian kali. Loh, kamu emangnya Tuhan yang berhak mengatur syariat? Yang berhak membuat syariat hanya Allah. Kita dapati banyak sekali orang zaman sekali yang lancang-lancang, mentang-mentang dia disanjung oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya, kepintarannya, kehebatannya, keturunannya, kemudian dia jadi sombong. Seenaknya saya berkata, saya saya ijazahkan kepada kalian, ijazahkan untuk membaca ini dan membaca itu sekian kali, niscaya kalian akan bahagia. Luar biasa, seenaknya membuat syariat, padahal yang berhak membuat syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi, Allah sendiri yang, Allah pula yang mengatur nikmat-nikmat. Allah perintahkan kita sujud kepadanya, sholat, puasa dan ibadah yang lainnya, bukan berarti Allah butuh kepada kita, tidak sama sekali, kita yang butuh pada Allah. Allah perintahkan malaikatnya untuk mengatur rizki, bukan berarti Allah butuh pada malaikat, tidak, Allah jadikan malaikat itu butuh pada Allah. Allahus Samad, Allah itu seluruh makhluk bergantung padanya, butuh kepadanya. Maka ketika kita menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam, alam semesta, berarti kita beriman Allah sendiri pencipta, pengatur dan seluruh alam semesta ini. Wa kamalu ghinahu, dan kita beriman betapa sempurnanya kekayaan Allah. Orang yang kaya itu adalah orang yang dia tidak butuh orang lain, yang dia merasa cukup, tidak minta dari orang lain, itu orang kaya namanya. Kekayaan ini enggak ada tidak ada batasannya. Si fulan kaya, emangnya hartanya berapa miliar? Bukan, enggak ada batasan. Bisa jadi orang yang memiliki harta miliaran tapi dia miskin, karena dikit-dikit minta, dia selalu kurang. Bahkan kemudian merampok punya orang lain, berarti kan orang yang kurang yang demikian itu, miskin berarti. Bisa jadi orang yang kaya adalah orang yang cuma memiliki sekian miliar, tetapi dia tidak pernah minta dengan orang lain, dia merasa cukup. Adapun Allah maha kaya, sehingga Allah enggak butuh dengan makhluk, enggak butuh dengan malaikat, enggak butuh dengan para rasul, enggak butuh para nabi, tapi para nabilah yang butuh pada Allah, para malaikatlah yang butuh pada Allah, para manusialah, makhluk inilah yang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekayaan Allah itu sempurna. Wa tamamu faqril alamin ilaihi, dan sempurnanya kefakiran alam ini kepada Allah, betul-betul kita itu fakir miskin. Kita sangat butuh pertolongan Allah, sangat butuh taufik dari Allah, sangat butuh nikmat dari Allah, sangat butuh bimbingan, rahmat dan kasih sayang Allah. Kita betul-betul fakir. Sangat butuh. Yang kaya itu Allah, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena seluruh makhluk itu miskin, yang kaya hanya Allah, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada syaitan, jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Karena seluruh makhluk itu sempurna kemiskinannya, fakirnya, yang maha kaya Allah. Bi kulli wajhin wa'tibarin, dari semua sisi Allah itu maha kaya, dari semua sisi makhluk itu miskin. Sekaya apapun kita, kita itu miskin. Apa artinya uang kalau tidak ada makanan? Apa artinya jabatan kalau tidak ada pemerintahan, tidak ada rakyatnya, dan seterusnya. Maliki yaumiddin, ayat yang berikut ya, maliki yaumiddin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, dialah raja pada hari kiamat. Al-Malik, penguasa, raja, huwa man ittasafa bi sifatil mulk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yusibu wa yu'aqib. Malik itu bisa dibaca mat dengan panjang dua harokat atau tidak pakai mat. Maliki yaumiddin pendek, atau juga maliki yaumiddin, ini boleh termasuk dalam ini termasuk bacaan yang mutawatir. Boleh dua-duanya, boleh. Ada juga sih bacaan-bacaan yang lain, namun tidak mutawatir. Artinya raja pada hari kiamat, penguasa pada hari kiamat. Allah disifati dengan penguasa, pemilik. Karena memang Allah pemilik alam semesta ini. Malik yaumiddin, raja pada hari yaumul kiamat. Di antara pengaruh dari kerajaan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala, Allah memerintahkan dan Allah yang melarang. Allah yang berhak memerintah, Allah yang berhak melarang. Allah pembikin syariat. Karena dia raja, wajar. Nah, adapun makhluk enggak berhak bikin syariat. Memerintah, melarang, kamu harus baca sekian kali, kamu tidak boleh begini, enggak bisa makhluk. Aku demikian. Yang berhak memerintah dan melarang dalam urusan agama hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yusibu wa yu'aqib, dan Allah yang berhak memberikan pahala, dia pula yang mampu untuk menyiksa. Karena dia raja. Jangan kalian menyatakan Allah zalim. Kenapa Allah takdirkan si fulan kafir? Kenapa Allah takdirkan si fulan mendapatkan siksa, mendapatkan musibah? Allah itu maha adil. Allah maha berhak untuk mengerjakan apapun yang bukan miliknya. Karena manusia, kita ini milik Allah. Allah berhak mau mengerjakan apapun terhadap miliknya. Apakah dikatakan zalim ketika seseorang itu melakukan sesuatu pada hak miliknya? Kan tidak. Milik Allah kok. Kalau kamu punya mainan, kamu patahkan, kamu buang, kamu kotori, hak kamu kok. Dan kamu tidak dikatakan zalim. Yang namanya zalim kalau kami mengambil mainan temanmu, kamu rampas, kamu rusak, kamu hancur, itu zalim namanya. Bukan milikmu. Ya, seluruh langit dan bumi dan serta isinya milik Allah semua. Apapun yang Allah takdirkan, tidak ada zalim bagi Allah. Kena miliknya. La yus'alu amma yaf'alun. La yus'alu amma yaf'al. Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kalian begini? Kenapa kalian begitu? Ditanya oleh Allah. Karena kalian bukan pemilik. Bahkan tubuh kalian, tangan kalian, kaki kalian itu bukan milik kalian. Mata yang kalian miliki itu bukan milik kalian, milik Allah. Semua yang kita miliki itu milik Allah. Maka ketika kita gunakan untuk maksiat, Allah akan tanya. Untuk apa kamu gunakan nikmat ini dan nikmat itu? Allah akan tanya. Maka ikhwatubillah, ketika kita gunakan kemanikmatan ini untuk kemaksiatan, berarti kita berbuat zalim. Karena kita merusak. Sesuatu yang bukan milik kita. Maka gunakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepadanya. Dan jangan bersikap zalim. Ikhwatubillah, Allah Malik Yaumiddin. Wa tasarrafu bi mamalikihi bi jami'an wa at-tasarrufat. Allah mengaturnya dengan pengaturan sedemikian rupa, dengan berbagai macam pengaturan. Yang di sini hujan, di sana kemarau. Di sini buminya tenang, di sana gempa. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu ada hikmah. Terkadang hikmah dirasakan oleh orang mendapat musibah, terkadang musibah hikmah itu didapati oleh orang yang tidak mendapatkan musibah. Oh, di sana gempa. Astaghfirullahalazim. Jangan, ya Allah, jangan sampai tempat kami dapat gempa, ya Allah. Dia mendapatkan hikmah. Terkadang di sini aman, di sana gempa. Yang gempa tersebut orang soleh meninggal dunia, dia mendapatkan mati syahid. Ada di antara mereka yang soleh kemudian meninggal dunia dengan musibah tersebut, dia mati, tanda-tanda mati syahid. Semua itu mengandung hikmah. Jangan banyak berkeluh kesah. Ajab di amrul mu'min, sungguh sangat menakjubkan kata seorang mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusan seorang mu'min itu semuanya baik seluruhnya. Dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Dapat musibah, dia bersyukur, itu juga baik baginya. Dia bersabar, itu juga baik baginya. Senantiasa dia bersyukur. Dapat musibah pun dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah ala kulli hal. Batuk-batuk. Labak satu hurun insyaAllah. Tidak apa-apa, mudah-mudahan Allah bersihkan dari dosa-dosa insyaAllah. Dia bersyukur. Ketika dapat nikmat, dia sehat, usahanya berhasil. Dia bersyukur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shaliha. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya maka sempurna. Kenikmatan dia bersedekah. Nikmat tersebut digunakan untuk ketaatan, nikmat di atas nikmat. Maka Allah semua yang menakdirkan berbagai macam na'am yang terjadi di muka bumi ini, wa adaful mulk, dan disandarkannya, diidofakannya al-malik dengan yaumiddin, maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat. Apakah hanya Allah raja pada hari kiamat sedangkan di dunia ini tidak raja? Bukan demikian maknanya. Disandarkannya kalimat malik, din itu apa sih? Din itu terkadang bisa bermakna agama, bisa juga bermakna hari kiamat. Maka tinggal kecocokkan konteksnya dengan kalimatnya. Ya. Innad dina indallahil Islam, innad dina indallah, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Din di sini maknanya agama. Tetapi maliki yaumiddin, Allah adalah raja pada hari kiamat, bukan hari agama. Berbeda maknanya. Allah adalah raja pada yaumul qiyamah. Wa huwa yaumul qiyamah yaumu yudanun nas fihi bi a'malihim khairaha atau na'am khairaha wa syarraha. Hari dibalasnya manusia sesuai dengan amalan mereka. Khairiha wa syarriha, baik amalan baiknya maupun jeleknya, itulah yaumuddin. Kenapa kok hanya disebutkan raja pada hari yaumul kiamat saja? Naam, bukan berarti Allah raja pada hari kiamat saja, tapi juga raja kapanpun dan dimanapun. Hanya saja disebut malik yaumiddin karena di dunia ini banyak manusia-manusia atau selain manusia, jin dan manusia yang mengaku raja-raja sehingga sombongnya luar biasa. Dia memerintah dengan perintah-perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Dia melarang dengan larangan-larangan yang bertentangan dengan syariat Allah sehingga dia sombong sampai mengaku diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku dialah pengatur alam semesta yang maha tinggi. Sombong luar biasa. Sehingga seakan-akan tidak nampak bahwa Allah adalah raja. Padahal Allah tetap raja di dunia ini maupun di akhirat nanti. Namun ketika di dunia ini banyaknya orang-orang yang mereka mengaku para raja bersikap melampaui batas. Li'anna fi dzalikal yaum yadhharu lil khalqi tamamuz zuhuri kama kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Karena pada hari kiamat itu betul-betul tampak. Naam. Nampak bagi makhluk kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan keadilan Allah, kesempurnaan hikmah Allah. Dan wal inqita'u amlakul khalaik, dan terputus kekuasaan makhluk. Baru nampak. Karena makhluk tidak ada lagi yang mengaku dirinya raja. Ternyata raja-raja pada yaumul kiamah dibangkitkan, semuanya sama dan makhluk yang lainnya. Sama, seorang raja sama dan budak. Seorang penguasa yang berdasi dibangkitkan sama dengan para pengemis. Sama, semuanya dibangkitkan sama. Artinya sama-sama dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Sama-sama dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tidak menggunakan pakaian. Berani mau mengatakan diri sebagai raja? Orang sama semua, enggak mungkin berani. Sekarang iya nampak beda. Gayanya saja, gaya bicaranya aja nampak tinggi. Kamu siapa? Gaya. Nah, kakinya, jalannya sombong luar biasa. Tapi nanti pada hari kiamat enggak berani lagi untuk bergaya. Kita dibangkitkan semuanya sama, sama-sama telanjang, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian, semuanya sama, dan tidak ada lagi yang mengaku dirinya sebagai raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka betul-betul nampak kekuasaan Allah taala, bahwa Allah satu-satunya raja, rajanya para raja. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-mulk wa ri'aya wal 'abid wal ahrar, sehingga sama pada hari itu seorang raja dengan rakyatnya. Seorang budak dan orang merdeka semuanya sama. Kulluhum muz'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntaziruna limajazatihi rajuna sawabihi khaifuna min iqabihi falidzalika khassahu bizikri. Karena pada hari kiamat itu semuanya mengakui keagungan Allah, semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya menunggu balasan dari Allah, semuanya berharap pahala dari sisi Allah, semuanya takut dari siksa Allah. Oleh sebab itu Allah disebutkan khusus Malik Yaumiddin, raja pada yaumul kiamat. Karena semuanya tunduk semua, enggak ada seorang pun yang berani mengangkat kepalanya. Dia pernah menjadi pejabat, menjadi bupati, menjadi gubernur, tetap enggak berani mengangkat kepalanya. Begitu juga pengemis, begitu juga orang-orang yang tukang-tukang, semuanya sama, tunduk semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Semuanya nunggu apa keputusan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Menunggu balasan-balasan Allah. Semuanya berharap mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan masuk jannah. Semuanya takut dari Allah, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai disiksa. Semua dalam keadaan memikirkan dirinya masing-masing. Oleh sebab itu Allah dikhususkan dengan penyebutan Malik Yaumiddin, raja pada yaumul kiamat. Wa illa fahuwal malik liyaumiddin, padahal kalau tidak demikian, padahal Allah SWT adalah raja baik di yaumiddin wa li ghairihi, maupun pada hari kiamat maupun selain hari kiamat. Allah tetap raja. Pada hari ini Allah raja, dulu Allah raja, sekarang Allah raja, dan nanti Allah raja, dan Allah senantiasa raja dimanapun dan kapanpun. Walaupun ini minat ayam, dari seluruh hari Allah tetap raja, penguasa, al-malikul mulk, rajanya para raja. Oleh sebab itu Allah paling tidak suka ada orang yang memiliki nama malikul mulk, rajanya para raja. Allah tidak suka. Karena rajanya para raja hanya Allah. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita sudah memahami dan mengerti makna dari Malik Yaumiddin. Allah adalah rajanya para raja. Maka mintalah kekuasaan kepada Allah, bukan ke dukun-dukun. Minta bantuan setan-setan. Banyak orang yang mau jadi lurah datang ke dukun. Yang namanya dukun, supaya membela kamu, biar kamu menang, dia membunuh saingannya, menyakitinya, menzolibinya, dan lainnya. Akhirnya timbul masalah, masalah bagimu dan masalah bagi orang lain di dunia maupun di akhirat. Maka mintalah pada Allah. Allah yang memuliakan seseorang, Allah pula yang merendahkan seseorang. Allah yang mendakwakan seseorang itu penguasa, Allah juga yang mencabut kekuasaan dari seseorang. Maka mintalah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Fatihah. Kita telah menyelesaikan tafsir ayat pertama, kedua, dan ketiga. Dan insyaallah kita akan bahas pada ayat berikutnya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bidzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa rahimakumullah.